Amina. Dari amma ya ummu, ammun fa'ilnya, maknanya qasidin. Maknanya qasidin, yang mendatangi, yang menuju, yang menyengaja untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Siapa yang menyengaja mendatangi tempat-tempat suci? Hah? Imma hajj wa imma mu'tamir. Orang yang haji atau orang yang umrah. Mereka adalah qasidin lil baitil haram. Menyengaja datang niat karena Allah untuk memuliakan syair Allah. Maka sama, muliakanlah mereka, muliakanlah para tamu-tamu Allah. La tuhillu syair Allah, wa la tuhillu syahr al-haram, wa la tuhillu al-hadiyah, wa la tuhillu al-qalaid, wa la tuhillu amin al-bayt al-haram. Yang menyengaja datang ke bayt al-haram untuk ibadah. Yataghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka datang dengan sengaja mencari fadilah dari Rabb mereka dan mencari keridhaan. Datang dengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan. Barakallahu fiikum. معنى قصده أي قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة. Demikian pula ada yang mendatangi ke sana untuk beribadah salat, untuk sekedar tawaf, bukan dalam umrah, bukan dalam haji. Demikian pula kata beliau, termasuk orang-orang yang datang untuk mencari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan berdagang yang mubah, atau dengan meniatkan mencari keridhaan Allah bihajjatin au umrah, dengan haji atau umrah. Wattawaf atau untuk tawaf padanya, wassalah untuk salat padanya, wa ghairiha dan lain-lainnya. Min anwa'il ibadat, dari macam-macam ibadah. Berarti apa makna wala tuhillu, jangan halalkan amin al masjidil haram, jangan halalkan orang-orang yang datang ke Baitillahil Haram dengan sengaja untuk meramaikannya, memakmurkannya dengan ibadah-ibadah, bahkan dengan perkara mubah. La tuhillu, maknanya la tata'arradu bisu'in. La tata'arradu bisu'in. Jangan kau sakiti, jangan kau ganggu mereka. Tata'arrad, menghadapi mereka bisu, dengan kejelekan. Jangan. Wala tuhinuhu, jangan dihinakan. Muliakan mereka. Bal akrimuhu, bal akrimuhu, ikram. Mereka dijuluki duyufur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. Hendaklah kalian muliakan, hendaklah kalian hormati orang-orang yang wafidin, yang berdatangan, azairin, yang berziarah ke bait rabbikum, ke baitillah, ke rumah Allah, Rabb kalian. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأميم الطرق الموصلة إلى بيت الله الحرام. Termasuk di dalamnya, لا تحل شعائر الله ولا تحل آمين المسجد الحرام. Termasuk di dalamnya perintah بتأميم الطرق, dengan mengamankan jalan-jalan raya, jalan-jalan mereka. Ini Ka'bah. Tentunya ada qasidin yang datang ke sana dari semua penjuru. Karena kita disuruh untuk memuliakan Ka'bah Baitul Haram, maka muliakan pula al-qasidin laha, muliakan pula yang berdatangan ini dari para hujjaj, para mu'tamirin, para zairin, para tawafin, orang yang tawaf, orang yang ibadah, orang yang haji, orang yang umrah, muliakan mereka. Jangan diperlakukan jelek, jangan dihinakan, jangan engkau ganggu mereka. Termasuk di dalamnya, kata Syekh Sa'di, adalah jalan ke sana dibikin aman. Ta'min dari kata aman, diamankan. Berarti ini perintah untuk siapa? Perintah untuk pemerintah. Perintah untuk pemerintah daerah tersebut, yaitu na'am Khadimul Haramain dan jajarannya semuanya, para pemerintah Saudi Arabia harus menjadikan jalan-jalannya aman. Gak boleh ada perampok, gak boleh ada pemalak, gak boleh ada yang halangi, gak boleh ada. Harus aman. Ta'min turuqi al-musila ila baitillah. Mengamankan jalan-jalan menuju Ka'bah Baitillah. Wa ja'ala al-qasidina lahu mutmainnin. Menjadikan mereka-mereka yang berdatangan ke Baitillahil Haram tenang, tenteram, mutmainnin, mutmainnah, mustarihin, raha, tidak susah, ghairu khaifin, tidak takut. Kalau banyak bahaya, banyak pengganggu, banyak perampok, banyak penculik dan sebagainya, orang yang akan datang ke Baitillahil Haram terganggu. Baik, maka Allah jadikan tanahnya tanah yang suci, tidak boleh ada kezaliman di sana. Bulannya, bulan haji, bulan haram, dijadikan bulan yang haram, tidak boleh menumpahkan darah di waktu tersebut, di bulan tersebut. Agar apa? Agar aman. Dan Allah takdirkan yang demikian. Tidak ada negeri yang lebih aman daripada negeri tersebut. Tidak ada jalan-jalan yang lebih aman daripada jalan-jalan menuju Baitillahil Haram. Ini sudah tidak diingkari dan tidak dipungkiri oleh siapapun. Karena kenyataannya memang demikian. Sehingga barakallahu fiikum, kalau ada pengganggu, apakah pencuri, pencopet, maka orang ini melakukan dua kejelekan sekaligus. Yang satu lebih besar dari yang lainnya. Pertama, perbuatan jeleknya. Kedua, dia melanggar kesucian haram. Melanggar kesucian Baitul Haram. Melanggar kesucian bulan haram. Melanggar kesucian syiar-syiar Allah, yaitu Baitillahil Haram. Dan ini yang kedua lebih besar dosanya daripada yang pertama. Perbuatan dosanya sendiri sudah dosa. Ditambah dengan menjatuhkan kehormatan Baitillahil Haram. Maka kalau begitu, barakallahu fiikum, dengan perintah-perintah ini, salah satunya perintah dalam Al-Maidah ayat kedua, la tuhillu syairallah, menjadikan negeri tersebut aman, menjadikan tempat tersebut tenteram, menjadikan jalan-jalannya tenang, tenteram, mudah dilewati, tidak ada rasa takut. Ala anfusihim minal qatli famadunah, apakah takut pembunuhan ataupun yang lainnya. Wala ala amwalihim, juga mereka tidak khawatir atas harta-harta mereka. Minal muksi wan nahabi wa nahwi dhalik, tidak khawatir atas harta-harta mereka. Apakah dari perbuatan muks, memalak, dipalak, diminta, paksa, atau nahab, merampas dan sejenisnya. Aman dari bentuk-bentuk perampasan harta, pemaksaan dan seterusnya. Wa hadhihi al-ayatil karimah makhsusatun biqaulihi ta'ala. Ayat-ayat yang mulia ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Fal musyrik la yumakkan min ad-dukhuli ila al-haram. Ayat sebagaimana juga hadis, ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau dua perkara, satu dibicarakan secara am, kemudian dibicarakan di tempat lain secara khas, maka maksud yang umum tadi khusus. Al-am yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Yang umum, ayat atau hadis yang umum diberlakukan secara umum sampai datangnya pengkhususan. Baik. Sekarang kalau ada orang yang datang ke Baitul Haram kemudian kamu halangi, boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Karena termasuk mempersulit orang ziarah, mempersulit orang untuk datang, mengganggu dan seterusnya. Tapi kalau musyrikin yang masuk bagaimana? Boleh dihalangi? Boleh. Loh katanya tadi enggak boleh. Kok ini boleh dihalangi? Khusus. Semua al-amina. Al-amina al-masjidil haram. Semua yang datang ke masjidil haram. Bahkan bukan hanya yang ibadah umrah, ibadah haji, ibadah tawaf, yang sholat, yang seluruhnya. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh dihalangi. Bahkan yang dagang sekalipun, yang datang karena ingin mencari keuntungan yang halal, jual Syekh Halib misalnya, teh susu, realen, biarkan mereka. Jangan diganggu, jangan dihalangi. Taib. Itu amin al-masjidil haram. Kecuali musyrikin. Enggak boleh masuk. Belok. Loh saya mau, tidak boleh, haram. Karena kalian najis. Kok boleh mengganggu? Ayat yang umum tadi dikhususkan dengan ayat khusus. Mana ayat khususnya? Ini yang kita baca tadi. Innal musyrikina najasun fala taqrabu masjidal haram. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrikin itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Maka jangan boleh mereka mendekati masjidil haram ba'da amihim hadha. Setelah tahun ini. Jadi setelah Fathu Mekah, setelah Haji Wada, setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Rasulullah SAW menyatakan setelah tahun ini tidak boleh ada yang masuk dari kalangan musyrikin. Fal musyrik la yumakkan min ad-dukhuli fil haram. Maka musyrikin tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Kalau kamu masuk menjalani jalan-jalan khusus yang kayak jalan tol padahal bukan, saking bagusnya, mungkin tol kita kalah. Nanti di sana ketika mau sampai Mekah ada cabang muslimin kufar. Kufar kanan, belok. Tidak boleh ke Mekah, diputar ke arah lain. Tidak boleh masuk kecuali muslimin. Tidak boleh masuk kecuali orang-orang yang muslim. Adapun orang kafir yang tertulis itu Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, maka tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ikhwani fi din, a'azakumullah. At-takhsisu fi hadhihi al-ayah bin-nahy 'an at-ta'arrud liman qasada al-bait ibtigha'a fadlillahi aw ridwana. Maka kekhususan tadi adalah maknanya ayat ini melarang untuk menghalangi orang-orang yang mau datang ke Baitillahil Haram mencari fadilah Allah, mencari keridhaan Allah. Yadullu ala anna man qasadahu liyulhid fihi bil ma'asi fa inna min tamam ihtiramil haram sudda. Maka dengan pengkhususan ini, dengan ayat yang Allah katakan wala aminal masjidil haram, apa kelanjutan kalimat aminal masjidil haram? Apa kelanjutannya kamu lihat dalam mushaf kalian? Yabtaguna, iya kan? Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan. Ini juga pengkhususan. Kalau datangnya untuk mencari keridhaan, kalau datangnya untuk mencari fadilah, kalau datangnya untuk memuliakan Baitillahil Haram, maka la tuhillu, jangan dihalangi, jangan diganggu, jangan diperlakukan jelek. Tayyib, kalau datangnya bukan mencari fadilah, bukan mencari keridhaan, tetapi justru ingin berbuat perkara yang jelek, ingin sengaja-sengaja memasang bendera-bendera di sana anti sahabat. Abu Bakar begini, Umar begitu. Dan mengejek generasi pertama umat ini. Dan mencerca sekian banyak sunnah-sunnah dan hadis. Boleh dihalangi atau enggak boleh dihalangi? Hah? Boleh dihalangi. Tidak boleh. Kamu enggak boleh. Aliran kalian tidak boleh masuk. Loh kami muslimin. Tapi kalian datang ke sini bukan untuk ibadah. Tetapi untuk menginjak-injak kehormatan para sahabat. Untuk menodai ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Adapun mereka-mereka yang datang. Liyulhid fihi bil ma'asi. Untuk berbuat ilhad. Penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, penyelewengan-penyelewengan, maka harus dihalangi. Mana kalimat dihalangi? Sudah. Sad artinya dihalangi. Fa inna min tamam ihtiramil haram, maka tentunya dalam rangka menghormati tempat yang mulia, dalam rangka ihtiramil haram, memuliakan tanah haram, harus dihalangi. Sudda min hadi man hadihi haluh. Sudda dihalangi man hadihi haluh. Orang-orang yang seperti ini keadaannya. Harus dihalangi anil ifsadi. Harus dihalangi dari perusakan-perusakan yang dilakukan bi baitillah. Di rumah Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudiqhu min 'adabin alim." Disebutkan dalam ayat ini, "Wa man yurid fihi." Siapa yang menginginkan padanya? Yani di daerah haram, di tanah suci. Yuridu fihi bi ilhad, menginginkan untuk melakukan ilhad, kesesatan, penyelewengan, kesyirikan atau perbuatan kufur, bil zulmin atau melakukan kezaliman, nudiqhu min adzabin alim, nudiqhu min adzabin alim, aku akan timpakan, akan rasakan pada mereka azab yang pedih. Tayyib, sekarang muslimin arusnya setiap sholat berangkat ke sana, ribuan jutaan manusia ke masjid. Setelah selesai sholat, ribuan jutaan manusia keluar dari masjid. Jalan penuh manusia. Tayyib, tiba-tiba di tengah-tengah sini ada orang yang buka lapak. Pernah lihat begitu. Akhirnya terpecah satu ke sana, satu kemari, berdesak-desakan di sini. Terganggu oleh orang yang buka lapak ini. Boleh enggak dihalangi? Hah? Boleh. Jadi jangan kemudian karena hatinya benci sama Saudi, melihat orang-orang dagang ini diusir-usir, ini melanggar sunnah, melanggar ayat Allah. Tidak boleh menghalangi orang yang mau dagang cari fadilah dari Allah Ta'ala. Sebentar, tempat dagang ada sendiri. Ini mengganggu manusia, perjalanan mereka. Itu jalan raya. Mafhum. Sehingga jangan takut dalam memahami ayat wala tuhillu syairallah. Jangan melanggar kesucian syiar-syiar Allah. Jangan melanggar kesucian haram. Jangan melanggar kesucian sembelihan-sembelihan kurban. Dan jangan melanggar kemuliaan orang-orang yang datang ke Masjidil Haram untuk ibadah, untuk yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Sekarang saya tanya, yang cari keridhaan yang sedang jalan ini atau yang di tengah-tengah ini? Yang harus kita muliakan. Sebab harus salah satu. Kalau kita membela ini, mereka, kamu gak bela berarti. Sampai berdesak-desakan susah. Kalau kamu membela ini, ya terpaksa yang ini harus disingkirkan. Barakallahu fiikum. Karena justru dialah yang mengganggu para amin al-masjidil haram. Justru mereka inilah yang mempersulit, mempersusah, mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Berangkat dalam keadaan susah. Karena ada orang-orang dagang di tengahnya. Bubar juga dalam keadaan susah, berdesak-desakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ayatnya juga sangat jelas. Allah SWT menyebutkan siapa-siapa yang ingin melakukan kezaliman, maka harus dilarang. Walamma nahahum 'anil shaydi fi halal ihram. Kemudian ayat berikutnya menyatakan wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul maka berburulah. Kalimat idza halaltum ay halaltum minal haji awil umrah. Kalau kalian sudah tahallul dari haji atau dari umrah. Menandakan selesainya ibadah haji atau selesainya ibadah umrah adalah dengan tahallul, ditandai dengan mencukur rambutnya. Setelah itu, yang tadinya tidak boleh dalam ihram menjadi boleh. Jadi ketika orang haji atau umrah memulainya dengan ihram, memakai pakaian ihram dan kemudian mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Setelah itu berarti mereka sudah di dalam ibadah. Sudah dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Maka dia sudah terikat dengan aturan-aturan ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh mencukur rambutnya. Tidak boleh menggunting kukunya. Tidak boleh rafas. Tidak boleh berdebat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang mendekati urusan suami istri. Urusan jima dan sekitarnya. Dan lain-lain dari larangan ihram. Termasuk yang dilarang ketika ihram adalah berburu. Tidak boleh berburu. Tidak boleh membunuh buruan. Baik, maka ayat ini berkata, "Wa idza halaltum fastadu." Kalau sudah tahallul, silakan berburulah. Awalnya ihram. Berakhir dengan tahallul. Awalnya ihram. Kemudian berakhir dengan tahallul. Kalau sudah tahallul, silakan berburulah. Barakallahu fiikum. Bukan bermakna orang yang sudah tahallul diperintahkan berburu. Kalau sudah halal, berburulah. Ini amr, perintah. Wal amr yaqtadil wujub. Amr itu konsekuensinya adalah wajib. Berarti yang sudah tahallul wajib berburu. Bukan begitu maknanya. Walaupun fi'ilnya fi'il amr, fastadu, berburulah. Tetapi maknanya silahkan. Mengapa? Karena amr setelah nahi maknanya adalah silakan, bukan harus. Perintah setelah larangan bermakna silakan berburulah. Ai idza halaltu minal ihrami bil haji awil umrah. Yani kalau kalian sudah tahallul dari haji atau dari umrah, wa kharajtum minal haram, dan kalian sudah keluar dari tanah haram, halalakumul istiyad, sudah dihalalkan kalian untuk berburu. Silakan berburu. Berarti larangan berburu, barakallahu fikum, ini catat baik-baik, jangan sampai terkacaukan di pikiran kalian dua hal. Dilarang karena tanahnya tanah haram, tidak boleh berburu di sini. Dan karena ihram, alasan ihram dan alasan tempatnya. Walaupun sudah tahallul, kalau masih di tanah haram, jangan membunuh buruan, tidak boleh. Lo kan sudah tahallul, tetapi tanahnya tanah haram, biarkan burung-burung terbang di depanmu, naik di pundakmu, jangan kamu tangkap. Biarkan. Jangan dihalau bahkan. Karena kalimatnya dikatakan jangan menghalau buruan, jangan mengejar buruan. Maka beliau sangat jeli, Syekh Sa'di rahimahullah, setelah tahallul dan setelah keluar dari haram, dua yang disebutkan. Setelah tahallul dari ihram hajinya atau ihram umrahnya, dan kedua, sudah keluar dari tanah haram. Sudah keluar dari tanah haram. Wa kharajtum minal haram, dan kalian sudah keluar dari haram. Halalakumul istiyad, maka saat itu halal untuk berburu. Wa zala dzalika tahrim, dan hal keharamannya sudah hilang. Wal amr ba'da tahrim yaruddul asya ila ma kanat alaihi min qablu. Ini kaidahnya. Saya ulangi, al amr ba'da tahrim, perintah setelah dilarang mengembalikan sesuatu seperti asalnya. Saya ulangi, perintah setelah diharamkan mengembalikan sesuatu seperti asalnya. Tadi dilarang jangan berburu ketika ihram, kemudian berkata kalau sudah tahallul berburulah, maka perintah ini setelah larangan tadi mengembalikan hukumnya ke asal. Asalnya boleh, jadi boleh kembali. Asalnya mubah, jadi mubah kembali. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bagaimana kalau asalnya wajib? Ini Syekh rahimahullah alim, jeli sekali. Tidak berkata perintah setelah larangan adalah mubah, iya kan? Saya berkata begitu. Tetapi Syekh bahasanya enggak gitu. Perintah setelah larangan mengembalikan ke hukum asalnya. Mengembalikan ke hukum asalnya, kalau asalnya mubah, kembali mubah. Jangan berburu. Setelah tahallul, berburulah. Kembali mubah berburu. Sekarang kalau asalnya wajib, tetapi ketika ihram, jangan menutup wajah. Wahai para wanita misalnya, dengan cadar. Jangan menutup tangan dengan kaos tangan. Ini tutupi dengan sesuatu yang lain. Setelah tahallul, kembali hukumnya perintah untuk memakai cadar kembali dan untuk memakai kaos tangan kembali. Yarji' ilal asl. Saya ulangi kata-kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Wal amru ba'da tahrim yaruddul asya'a ila ma kanat alaihi min qablu. Perintah setelah tadinya dilarang mengembalikan sesuatu kepada hukum asalnya yang sebelumnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian menghalangi dari Masjidil Haram. An ta'tadu, kemudian kalian menjadi melampaui batas. Ta'tadu, melampaui batas. Jangan sampai kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian menghalangi atau terhalang dari Masjidil Haram, kemudian kalian berbuat melampaui batas. Ai, maknanya kata Syekh Sa'di rahimahullah, la yahmilannakum bughdu qaumin wa adawatihim. Janganlah membawa kalian kebencian kalian kepada satu kaum atau permusuhan kalian kepada satu kaum, wa tida'uhum alaikum, dan karena gangguan mereka kepada kalian, haitsu saddukum 'anil masjidil haram, yang menyebabkan atau yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram, adalah tidak alaihim. Jangan menyebabkan kalian melakukan pelanggaran, melampaui batas, melanggar hal-hal yang dilarang. Talaban lil istifa'i minhum, karena ingin balas dendam. Dilarang mengganggu, dilarang menyakiti, dilarang menumpahkan darah. Itu terkandung dalam kalimat yang pertama, la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wala, nah, tidak boleh melanggar kesucian Makkah, kesucian Ka'bah, kesucian bulan haram. Kemudian diakhiri dengan kalimat, dan kalau engkau ketemu orang-orang yang kau benci, ketemu musuhmu, ketemu orang yang pernah menyakitimu, ketemu orang-orang yang begini dan begitu yang dulu kamu pernah dizalimi, hati-hati. Jangan menyebabkan kamu melanggar syariat untuk mensucikan tanah haram. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian melanggar perintah Allah untuk jangan menumpahkan darah. Biasanya seorang diuji dengan yang seperti itu. Begitu sedang ihram, begitu sedang di tanah haram, ketemu dengan pembunuh bapaknya. Ini pembunuh bapak saya. Gimana? Sabar. Kalau ketemunya di haram, sabar. Tunda. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan beriktidak melakukan kejahatan, pembalasan, talaban lil istifa, karena ingin mengimpaskan, ingin balas dendam. Fa innal 'abda 'alaihi an yaltazim amra Allah, karena seorang hamba harus berpegang dengan perintah Allah dan syariat Allah. Walaupun hatinya tidak suka dengan orang itu, tahan. Wa yasluk tariqal adli, dan jalani jalan keadilan. Apa maknanya adil di sini? Berarti adil adalah mentaati perintah untuk mensucikan haram, mentaati perintah untuk menjaga bulan haram, mentaati perintah untuk jangan melanggar ihram. Walau junia alaih, walaupun dia dijahati, au zulima, atau didolimi, wa'tudi alaih, atau disakiti, fala yahilu lahu an yakzib, maka tidak halal baginya untuk berdusta, walaupun untuk membalas kedustaan orang lain kepadamu. Kurang ajar, dia bohongi saya akan bohongi dia. Jangan. Biar dia berdosa, kamu jangan. Biar dia melanggar, kamu jangan melanggar. Aw yakunu man khanah, jangan pula mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kamu. Karena kamu sedang ihram, karena kamu sedang di tanah haram, karena engkau di bulan haram, maka jangan mengkhianati orang walaupun orang itu dulu pernah mengkhianati kamu. Ini makna ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan kebajikan kalian pada satu kaum karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram, jangan kemudian kalian berbuat i'tida. Akhirnya kalian melanggar bulan haram, melanggar tanah haram, melanggar ihram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian perintah untuk bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak diperintahkan untuk bantu-membantu dalam permusuhan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana dengan orang yang berbuat syirik padahal Islam membolehkan masuk, boleh masuk ke dalam tanah haram? Barakallahu fikum. Orang yang berbuat syirik belum tentu dia jadi musyrik. Masih ada sekian pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia ngerti atau tidak ngerti itu syirik? Kedua, apakah telah tegak hujah atau belum tegak hujah? Apakah dia orang yang dalam keadaan sudah diperingatkan atau belum? Masih ada sekian perkara. Sehingga yang dimaksud adalah yang benar-benar musyrik, bukan muslim, yang dihalangi dari Masjidil Haram. Pertanyaan, apakah orang yang meninggal karena ain mati syahid? Wallahu ta'ala alam. Tergantung keadaannya. Mati syahid itu barakallahu fikum tidak mudah. Yang mati dalam perang saja tidak semuanya syahid. Tergantung keadaan niatnya, keadaan hatinya. Ketika para sahabat memuji seseorang yang mati dalam perang, syahid, syahid, Nabi mengatakan tidak. Orang itu gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam api neraka, kata Nabi SAW, padahal mati dalam perang. Itu satu. Kejadian yang mirip, para sahabat memuji syahid-syahid, kata Nabi tidak, huwa finnar. Mengapa ya Rasulullah? Karena dia mencuri pampasan perang. Dilihat di perbekalannya, iya, mencuri pampasan perang. Jadi mati dalam perang saja, perang jihad ini, bukan perang lain, tidak mesti syahid. Sehingga orang yang perang di jalan Allah atau orang yang berjuang di jalan Allah dan terbunuh atau meninggal, boleh kita doakan mudah-mudahan syahid. Tapi tidak dipastikan. Apalagi hanya terkena ain. Nakhtahi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.